توبة من الله وتقربا إليه والاقتراء مرضاة الله في شفاعة رسول الله برحمة عنية التعليم والتعلم والنفع والمفتاح والمفتاح مثل ونواباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم أن الله يكلهم ويكون ويلي درجات كنا وأن الله يغفر نيتنا في نيتهم وأحمر ربنا وأخاهم وأن الله يصرح صدورنا ويسكنا علوما نافعا يقرب إلى مثلنا وأن الله يصرح صدورنا يا بيان في هذه النية كل نيات الجامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

Para hadirin sekalian, kita tasik membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Yen kala wingi kita sama-sama mendengarkan tentang hadis Rasulullah. Bile yen kula kalih panjenengan sak sampune wudu dipun sunnahaken madhep kiblat maos dungane wudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian selama kita punya wudu, mulai wudu niku disunnahkan. Kali Gusti Kanjeng Nabi maos surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lek dipun waos tunggal, kula kali panjenengan besuk bakal digolongno tiang-tiang ingkang siddiqin. Kalau kita baca dua kali istiqomah, kita nantinya akan digolongkan dan dibarengno mlebu swarga kali tiang para syuhada pahlawan agama. Kalau toh kita bisa istiqomah maca inna anzalnahu ping telu, maka Allah dengan rahmat dan kemurahannya akan mengumpulkan kita-kita ini sejajar setingkat dengan para nabi. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipuntulungi kali Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah-sunnah wudu male yang perlu kita perhatikan untuk menyempurnakan kehidupan kita. Wataslisu kulli adwin. Masuh ping telu tiap-tiap anggota. Wajah ping telu, tangan ping telu. Watawajuhu lan sunnah maneh lekne wuduh niku wau madhep lil kiblati maring kiblat. Nggih didesen utawa ditata sekirane masjid niku utawa langgar niku ada tempat wudu yang menghadap kepada kiblat. Paling tidak boten sampai ngungkuri kiblat. Lale umpama jenenge panggonane wudu iku ana mburine paimaman, ya otomatis mungkuri kiblat kurang tepat. Sampai teko bab wudu ngeten niki, kita desain, kita atur tempat-tempat sholat iku supaya tiang sing jamaah mriku tidak menyepelekan sunnah-sunnah. Yang nantinya lek kula kali panjenengan memperhatikan itu, akan keluarlah jamaah-jamaah yang militan. Militan niku napa? Kuat. Diremeno menungso tapi dianggap kuat oleh malah ekat. Nah, jadi ini yang perlu. Sing saklajengipun waqarnun niyati lan barengno niat bi awali sunani kelawan piro-piro kawitane piro-piro sunnah wudu al mutaqaddimati kang wis disik. Niat itu dibarengno kelawan sunnah-sunnah yang dulu ala ghuslil wajhi sebelum membasuh muka. Jarine niat itu harus diawali dibarengno ambek kawitane anggota sing wajib diwasuhi. Lah kok ngene-kene ada kalimat sunnah niat iku diwaca mulai ngelakoni sunatul wudu. Sing dimaksud ngeten niki nggih niku macane. Dadi umpama kula kali sampean kate wudu niku umpama tok nggih. Kate wudu kemu dhisik. Nggih. Utawa kate wudu berseni tangan dhisik besok. Lho, pertama kita mau wudu kenek banyu utawa basuh tangan utawa kemu. Kulo kali sampean disunah no niat. Ya apa niati? Dilapal no. Nawaitul wudu alirok ilhadasil asgori lillahi ta'ala. Ngoten to. Apakah itu niat? Belum. Niat engken kudu dibarengi nalikane masuk wajah. Lek ni masuk wajah niku wau tidak ada kerentek omongan gini ati. Aku niat wudu, maka wuduna tidak sah. Lek wudune gak sah, sembayange yo gak sah. Kata sing dimaksud iki mulai kemu iku wis nawaitul wudu alirofil hadasil aksori lillahi ta'ala. Jadi apa? Kok sunnah-sunnah ini diganjar penuh oleh Gusti Allah koyok ngelakoni wajib. Nalikane basu wajah kudu atine niat wudu. Boten kudu nglafalno wau nawaitul boten. Pokoke waktu banyu iki disiramno nanggene wajah utawa rai atine muni niat wudu. Wes ngoten tok, mboten dawa-dawa. Iya. Biyen niku ana wong niku mulai nawaitul wudu niku sampai entek paru ceding. Waduh, lekne wudu nggih ngoten marine wabang. Saking kenek was-was, kenek setan welhan niku. Kulo kali panjenengan dikongkon muni nawaitul wudhu ketika mau berkumur liusaba agar kita itu mendapatkan pahala alaiha terhadap yang kita lakukan sing kulo sampean lakoni koyok kemu kosok-kosok barang iku diganjar sunai wudhu dan mendapatkan pahala sebagaimana sempurna. Watalafudu lan ngelapalno niat nawaitul wudu a ngoten tok lek sampean terusno gak apa-apa nawaitul wudu a wis siron ngelapalno iku mang ana ngene a di sunai mane wataahudul wuzuni memperhatikan selempitan-selempitan tangan. Lek ni tangane wong iku lemu, lek wong kuru, apane diperhatekno wong kuru? Terutama wong wedok utawa wong lanang. Lek gawe ali-ali, ali-aline ku mang sesek apa enggak? Lek wayahe masuki tangan kudu sampean uter-uterno. Kuwatir apa? Jerune ali-ali ku mang kulite durung kenek banyu. Lek siji setitik gak kena baju anggota wudhu niku wau maka wudhuna gak sah. Wakadha lan iku koyok mengkono kudu diperhatekno koyok oleh merhatekno selempitan-selempitan sing anggota wudhu harus terkena air al mungku geniku selempitane moto sing onok pinggir irung. Gini ketek niku lho, iya. Gini ketek niku. Di samping sak durunge wudhu niku digenggen berseni, kula kali sampean lek tengah-tengah masuk wudhu nalikane masuk wajah kongkon ngoso imane. Cekne banyune mlebu. Wali khadu lan selempitane mata sing jopo sing sebelah mriki sing pinggir uri irung tapi sing jopo niki gawe nglirik niki lho panggenane nglirik oleh merhatekno selempitan-selempitan ngosoi, selempitan ambik ngosoi, selempitani meripat loroni kuwau, bisa babati kelawan driji penuding digosok-gosoi. Idza lam yakun fihima romasun, lek ni kapan gene meripat loro niku memang boten nenten kotorane. Yamna'u, yang menghalang-halangi apa kotoran ketek niku wau, wusulal ma'i ing tumekane banyu, ila mahallihi, pada tempat yang harus dibasuh. Wa illa lamon ketek utawa kotoran iku mangalang-alangi banyu sampai pada tempat yang dibasuh, fawajibun hukumi ngilangi ketek ambik kotoran niku wau adalah wajib. Dadi sadurunge wudu disebersihne dhisik. Ngene ketek-ketek niku wau, ngene tangan-tangan selempitan niki wau dibersihni, engko lekne wudu cekne gampang. Iya. Sunai mane memperhatikan wa akhduma il wajhi, cukup banyu gawe ngusap wajah. Mengambil air untuk membasuh muka niku wau, bikafaihi kelawan epek-epek luru, telapak kedua tangan, maan bareng-bareng. Dadi telapakan tangan niku gak biasa ini loh, ditelakup nongeten, maringono gawe nyawuk banyu, sunah. Lale wis ngeten niki wis kepethuk ngeten wa adamu latomihi mboten ditampekno mboten. Tapi disokno teko ngene batuk ngeten niki dikeluncurno ngeten sret ngeten. Lek ditampekno ngeten niki makruh. Jukuk ngeten terus dikeluncurno. Dan iki ga ono iku ngene jeding sing ono apa gawe kran ya patuke jalan ngene pinggir kran ngoten iki ya kari ngosoki ngeten tok. Nggih wonten kelebihane nggih ya. Lebih dan kurangnya kran niku. Ya. Lah lek niku iki ono kran ngurangi sunah wudu situ pasale. Lah lek ditampung ngeten banyune kran niku wau ditadahi ambek kedua telapak ngeten dicawuk. Lah niki luwih afdol. Mari ngono digaten. Lekne buka kran digawe wudu ojo gedhe-gedhe. Banyu ngene masjid itu diperuntukkan untuk wudu secukupnya. Manakala kula kali panjenengan membuka kran di masjid atau di musala-musala sing sumure niku wau banyune khusus disediakan untuk orang sholat, kelebihan penggunaan air niku wau adalah israf. Israf melebihi dari kebutuhan adalah berdosa. Ya, wudune sah, tapi krono gawe banyu berlebihan maka berdosa. Sing enak lek sampean ana omah dhewe masih akeh ya gak apa-apa, wong banyu-banyu sampean dhewe iku pun ya tasik makruh. Kudu ati-ati gawe banyune masjid. Ya. Dadi cukup ngelucur titik ngeten ditampani alon-alon. Loh, lek kula kali sampean dalam wudhu mboten tok mawon pun sopan, malaikat itu segan. Lho lek malaikat segan niku wau, wong liya iku mang ya melok segan. Man khafallah, sapa sing oleh ibadah niku mang gak sembrono. Krana apa? Wedi nang ngene Gusti Allah, awak iki didelok Gusti Allah rek. Aku gak krono apa-apa, krono Gusti Allah. Khafahu kullu syai', maka semuanya akan hormat dan segan. Belajar kula kali sampean, belajar, belajar. Lek kepingin dimulyakno wong liya, ayo dalam ibadah niki sing ati-ati mulyakno Gusti Allah. Banyak cerita-cerita ngoten niki wau. Mboten kok kula kali sampean kepikir rapat, tidak. Itu lahir tersendiri. Ya. Mergane wong biyen-biyen niku mulangi oleh maca kitab niku sampai sing sunah-sunah iku di perhatikan, mulangi toto kromo. Lha saniki mboten. Hadise kurang anu, kaya sunah-sunah dhewe ngoten. Akhirnya mereka-mereka layab luhul imanu taraqihim. Semangat ibadahnya itu tidak sampai mendarah mendaging, cuman dibicarakan saja. Akibatnya ibadai ampang. Ya. Muka-muka kula kali sampean sing ngaji yang diteliti apa sing kurang karene umur mek titik ayo disempurnakno. Bekne kari titik ngeten iki ndadekno ridone Gusti Allah menghapus kesalahan kita-kita yang dulu. Amin ya rabbal. Jadi lekne wudhu meskipun ana ngene kran niku sing sae ditampani ambek tangan loro ngeten terus diusapno aja dikamplengno ngeten ditampekno mboten tapi ditampani ngeten. Terus sirae niku wau didinglukno banyune didangakno ngeten sret. Ya. Yeah. Insyaallah seneng Gusti Allah delok lek ngoten niku. Ya. Yeah. Wal bada'atu lan ngawiti fihi ing dalem masuh wajah niku wau sing pertama kali dibasuh terkena air bi'aklahu bagian atasi. Nah. Lalek masuh wafil yadaini lek masuhi tangan loro warijlaini lan sikil loro endi sing diwasuhi dhisik apa sikute apa drijine sing apik masuhi niku wau diwasu teko driji. Nggih ya. Lah lek kran ya napa? Masuk ngene kran. Lek ning ngene kran ngeten sing jelas sing diwasuhi teko sing ngene mboten. Nggih ya. Lah lek carane Kanjeng Nabi diklucur ngeten. Dadi sing ditepakno dhuwur niki driji. Kula mawon ngoten ana ngene omah. Sikut dhisik. Tapi berhubung ngajine ten iki, engko diwali arek. Lekne masuhi tangan iku jarine Kanjeng Nabi, yang lebih pas dan disegani Allah itu adalah sing diwasu drijine dhisik. Dadi diketenaken driji diangkat, engko nglucur nang nisor ngeten. Nggih ya. Lah sikil padha ae. Sing diwasui dikosoi disik niku teko drijine munggah nanggene kemire nih. Waduh. Koyok ngono Kanjeng Nabi. Oleh merhatekno wong-wong biyen niku wudune. Lah kula kali sampean pokoke nyiram lah wis ah. Terus mari ngono. Napa? Kehebatan ibadah kita dengan orang dulu wong biyen niku cuma situk tok. Iso disegani wong akeh kok. Lah sing akeh, masalah situk niku memang berbobot sunah-sunahe ana kabeh. Lah saniki wong akeh lek niku rasakan. Muga-muga kula kali sampean dadi berlian ya, masyaallah. Titik-titik ngeten ya. Wa in sabba meskipun ana sing nyuntek alaihi nulungi nglucurno alaihi nanggene wong iku mang sapa gairuhu wong liya banyune mili dhewe kaya kron ngaten ya sik sunah ngene iku wau lek nek napa wasuhi wajah sing diwasuhi dhisik teko batuk utawa ngene iki wau lek tangane sing diwasuhi dhisik drijine ambek sikil ya driji ni. Lalek masuhi sira wa firrosi lan ing dalem masuhi sira disunana ya apa carane miturut piwulangane Gusti Kanjeng Nabi bimuqaddamihi sing diwasu ngene ngarep kene dhisik, sret. Iya. Diparakno nang ngene mburi sret, ngeten niki. Sampai nang ngene mburi ngene sret, adem ngian ya. Lek budak kaya kula ngeten nggih enak. Sunnah malik wa itolatil hurrati landawakno mencorong utawa sinar sing di didawakno niku disempurnakno besok niki dawuhne Gusti Kanjeng Nabi niki wonten ngene niki inna ummati yud'auna yaumal kiamati ghurran muhajjilin umatku besok lekne diundang niku muni ye umat Muhammad nalikane kula kali sampean kupu niku lho diceritakno ngene pundi dipane lho kila wa adam apa sing dijaluki dhisik iki Nabi Adam qala adam wis aja njaluk aku duwe kesalahan sampe nang ndi akhire nang Nabi Muhammad kon pancen tak enteni kon rene dhisik umatku dhisik umatku dhisik lho umate Kanjeng Nabi iku kapak ana wong ganteng ayu putih mencorong merusu ngono wajahe tandane umatene Muhammad la kula niki sering ngono tambah wiring kula lho sakniki ana donya kaya ugi lah sering nang mancing wireng kalian lah besok ahli wudu gawanteng ya gawanteng putih ngoten mari ngono ngene wayo sampean ben lawe lo elek lah biyen sampean kok kaya artis selebritis ngene lo iki barokahe wudu lah sing garane niku lek ghurratun niku mencoronge wajah. Wajane iki mencorong. Diusapi dadi sampe mriki nisor-nisor niki, gak sampe gulu nggih. Nisor niku sembarno wajah. Cek niki ketok nguwanteng. Kok mari wudu pisan-pisan aja dianduki. Ngono iku kok lek ngene akhirat garai burik. Iya. Lah muhajilin niku ya apa? Muhajilin niku wak tangane niki ketok merusu ngoten ambek sikile. Iya. Di wong lek kelambenan niku ketok wak tangane merusu ngono ambek wong kuwi biasane delok wedhe-wedhe teko meh sikile rek. Lah. Ketok merusu ngoten tangane niki di napa? Diwasui ndukuri sikut titik. Pun sampai dugi kelek mboten angsal kelebihan cuma kira-kira nggih petang nyari to lho dugi pundi dugi sekut iki lho dikene sak telapakan ngene lho beleng kira-kira ngoten dadi paruan antarane sekut ambek pundak iki sampean paru ole lebene titik lek kelebihan mari dadi makruh nggih ya lek jae iki masjid mari israf dosa maneh ya tangan loro. Lalu sekil, ngoten, boten sampai dengkul, boten. Ya antara dengkul sampai kemiren, sampai nopo, kemiren tadi ya. Sampai kira-kira nondukure titik ngoten niku wau. Itu amat membantu mengubah tampilan utawa penampilan kula kali sampean besok ono gini dino kiamat. Alhasil saat niki ono gini donya niki wayah nyambut gawe tok. Action utawa pamer besok ono gini kiamat, iya. Lek sampean kepingin action kesusu, ya budala diisik lah wis ah. Iya, ya Allah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah kulo kali sampean nyempurna no masui wajah cek ning guanteng, masui tangan niku wau dilebihin dugi sikut ambik dugi kemiren. Cek ne besok kula kali sampean duwe kulit sing putih merusu ngoten niku wau. Hal niki sesuai dengan dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi sing kula waca niku wau. Ya. Ghurran muhajjilina mencorong wajahe, muhajjilina tur mencorong tangan lan sikile. Kene apa? min asaril wudu'i jalaran bekas utawa pengaruh banyu wudu. Faman mongko sopone wong teko umatku istato'a sing gelem sing iso ayutila yento dawakno nyempurnakno wurrotahu ing mencorongi gantengi ayuni wajah bal yaf'al sakniki berbuato. Hadis niki diriwayatno kali Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tabluhu sampe utawa merambah apa al khilyatu gantengi pengaruh banyu wudhu niku membentuk ketampanan, kegantengan, kesehatan, kegagahan kula kali sampean minal mukminina dari orang-orang yang mukmin. Akeh piro? Gagahe teko piro? Min khaisu yabluhul wudu'u. Seberapa mereka itu menyempurnakan wudu. Semakin wudu'e hati-hati semakin gagah kula kali sampean. Sunai mali watayamunu disikno anggota sing tengen. Meskipun sing pundi masuk wajah niki lek nek iso teko sing tengen ngeten. Masuki marmaro nang kene kiwa. Masuk tangan nggih ngoten sing tengen disik, tengen ping telu baru masuki tengen kiwa ping telu. Biasane lek ngene jeding tangan dilebokno sok ngeten wis gak langsung tablas iku pisan ya eman dale umpama ngeten ya napa dibarengno sing situ diwasui mari ngono sing kanan mari ngono sing anu kene maneh kene ping pindho kene ping pindho kene ping telu mboten anu kirang sesuai dengan ajaran Rasul. Dadi lek nis tangan ping telu sing kanan mari baru ngale nang sing kiwa. Semanten ugi sing sikil mari dikosoki terus disirami ping telu mari ngono ngale sing dina. Watawal walai lan sunnah maneh temuli utawa terusan gak diselan-selani apa-apa. Lha umpama wudu ambe ngomong lho apa? Walu rek, enak ndasi wedhus iku wong kok ana sate panggang ngene. Ambe wudu ya gak apa-apa dadi ae. Cuma kurang sempur. No sing penting ngene go wau wayahe masu wajah atine kudu niat wudu. Perkara ngene tengah-tengah wudu ambek ngomel ya gak apa-apa cuma kurang abdol dan makruh. Watar kita kalumilan ninggal guneman omong-omongan nalikane wudu wal isti'anati lan jaluk tolong biasane jaluk tolong ngesokno banyu mboten. Watan sifi lan ninggal anduan wan naqdi wan nafdi lan ojo ngiplas no banyu wudu bila hajatin kelawan tanpa ada gunanya. Biasane ya mari wudu ngeten sret mari diusapi mari ngono dikiplas no plas. Niki ada dua lek sampean kiplas nang ngeten niki menurut dawuh ulama yang berdasarkan hadis meskipun itu dhaif dikiplasno banyu wudhu niki menjadikan setan yang akan memusuhi kula kali sampean. Seberapa banyak saakeh kula kali sampean ngiplas? No. Tapi lek kula kali sampean rumangsa napa rada keri nang banyu sampean usapi ngeten sret banyune ditus tus gak sampai dikiprat. Lek ditus umpama diombe mboten napa-napa. Lek ditus dadi malaikat sing mulai itu diciptakan ambek Gusti Allah terus jalukno sepuro kulo kali sampean ila yaumil kiamah. Tinggal sampean opo gawe setan, opo gawe malaikat. Iya. Yeah. Watawakir rosasi lan menjauhi agar dalam dalam napa oleh nyuntuk banyu niku mang gak nyiprat ado-ado. Dadi dijentuk ya apa kran niku gak sekedukur sekirane lugure banyu gak sampai nyiprat mang balik nang ngene dhuwur. Nggih ya. Wawat uma yughtarafu minhu an yaminihi lek ne kapan kula kali sampean niku wau oleh wudu kok ana ceding cedinge ku mang umpama dicibuki banyune sunah mane jare kanjeng Nabi cebok iku aja deleki wa delen tengen wama yusabbu minhu ayasarihi banyu sing diguak teko wudu gua enang kiwa juku eteko tengen bua eteko kiwa sunnah mane wasurbu lan ngombe netesno banyu min fadli wudhuihi saking luwene banyu wudhu ini kuwau ya sepisan-pisan lah netesno ngeten iki lek poso boten angsal ya lek poso sunnah iki bengene blaen batal. Lek gak poso mawon, ya. Lek gak poso. Dadi bantu gue segan larang dor-dor tenek to titik-titik ngene. Sunnahe Kanjeng Nabi. Sekali-kali ngoten to mawon. Kula kali sampean tau ngaji mumo, ngaji aku biyen. Jarene kiai biyen kok ana tes ditesno sepisan. Ples. Termasuk kula kali sampean dadi wong man ta'allama ilman. Wa amilahu. Mari ngaji ngelakoni. Mari ngono wa alamahu maradik lek ning ngaji iku kudu ngene sekali-kali dilakoni. Allahumma lam ya'lam kula kali sampean badhe dikei ilmu yang luar biasa. Dawuh Siti Hadis mana yang sering dibaca oleh Kiai Nur Kholis yud'a adziman sampean dihormati disegani oleh makhluk-makhluk Allah di atas lah ngit lek gelem ngelakoni wal ijtihadu lan ngati-ngati fi isbahil wudhu'i ing dalem nyempurnakno wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu orang nyempurnakno sapa dun si jini wong memperhatikan sunnah-sunnah wudhu sampai menggunakan airnya al wudhu'a ing wudhu oleh wudhu hati-hati illa ghafaruhu firolahu kecuali Allah akan mengampuni kepada orang yang wudhu dengan hati-hati ma ing dosa dan kesalahan yang kerap kali menjadikan napa sumpek utawa nyerimpeti dalam hidup takut damat dosa sing wis kari min dambihi dari dosanya wama lan dosa ta'akhara kang bakal teko dosa durung lakoni kok wis disepuro ngeten lho lek kula kali sampean dosa kate teko disepuro artine kula kali sampean dijogo umpama sampai kesandung dosa kulo kali sampean cepet-cepet eling gak ngremeno terus njaluk sepuro niku lho enake iya yeah. Sunnah male warasimain nyirati banyu baina izarihi antarane sarunge lek sampean mari ngoyo iya yeah. Lak sunnah ndodok niku wau pengen ngadeg utawa pengen merut asal merut niku wau tapi lek wayahe wayahe moyo tok utawa dem cekne tuntas mari ngono wudu biasane setan niku maswasi padahal banyu niku wau senes banyune tetesane pipis niku wau mboten tapi dijelok sarung mangkok telus lek gak kena apa wae setan mulai nggodho iku ngono anu anu anu sampai sembayang dipikir lah Untuk menghilangkan ngeten niki Kanjeng Nabi menyunahkan sret mari wudu niku wau tutup banyu wudu lho. Jugo op banyu ngene jeting iku mang mari ngono ciprat nang ngene sarungmu. Tutup sing ngisor panjene sing niku wau lek pancen teko nguyu lho. Iya, sampean sirati ngene bleng. Oh, kok cek gak ngadeg ngene. Wah, jene apa? Jene setane cek gak ngudo. Setane jene gak ngudo sunah. Dadi lek umpama iki mangkok nganu, mang tak sirati banyu, ono ae wis. Lah lha engko teko mak, kok pesing ya termasuk anu wis sah ngono ae. Iya. Yeah. Allah tutup pundi no. Lenteng nggih nggih panjenengan iki enak ngeten iki muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah tunggu-tunggu. Rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Allahumma ya Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhlaat ya ulama ya rabbana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلْ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصبي عدد تصدصبي والحمد للإله في البدء والدناء سبحان ربي.